بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. باب mensolatkan jenazah di kuburan setelah dimakamkan. Yakni apa hukumnya? Boleh ataukah tidak? Kemudian kalau seandainya boleh, berapa lama jarak antara dikuburkannya sang jenazah dengan pensolatannya? Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti qala haddatsani qala Sulaiman al-Syaibani qala sami'tu Asy-Sya'bi rahimahullah qala. Saya pernah mendengar Asy-Sya'bi rahimahullah berkata. Asy-Sya'bi namanya Amir Ibnu Syurahil Asy-Sya'bi. Qala, dia berkata, akhbarani man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin manbud. Telah memberitakan kepada aku seseorang sahabi yang pernah lewat bersama Nabi alaihi salatu wassalam melewati kuburan yang manbud, kuburan yang baru selesai dimakamkan dan ditinggalkan oleh orangnya. Barakallahu fikum. Fa ammahum, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengimami mereka. Wasallu khalfahu, dan mereka salat di belakang Rasul alaihi salatu wassalam. Qultu, saya bertanya, saya di sini adalah Sulaiman Syaibani. Man haddatsaka hadza ya Aba Amr? Siapa yang menyampaikan ini hadis kepada kamu wahai Abu Amr? Abu Amr adalah kunyahnya Asy-Sya'bi. Qala, berkata Asy-Sya'bi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyampaikan ini kepada aku adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت وثابت ابن أسلم البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna aswada, sesungguhnya ada seseorang yang hitam, rajulan au imra'ah, laki-laki atau perempuan, ragu-ragu ya. Kalau laki-laki, laki-laki hitam, kalau perempuan, perempuan hitam. Kana yaqumul masjid, dia dulu biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Famata, lalu dia meninggal dunia. Walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimautih, Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengetahui kematiannya. Fadzakarahu dzata yaumin, pada suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam menyebut laki-laki itu, menyebut tukang sapu itu. Faqala, beliau bertanya, ma fa'ala dzalikal insan, apa yang dilakukan oleh orang itu? Mana dia? Kok tidak kelihatan? Kalau mereka menjawab, mata ya Rasulullah, dia telah mati ya Rasulullah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku akan kematiannya? Faqalu, maka mereka berkata, innahu kana kadza wa kadza qissatu. Sesungguhnya dia begini begini begini kisahnya. Yang dia begini ya Rasulullah, begitu ya Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain telah lewat pada kita, disebutkan bahwasanya dia mati di malam hari. Mereka enggak suka membangunkan atau merepotkan atau menyusahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun dikatakan di sini ada penambahan, fahaqqaru sya'na. Mereka merendahkan keadaan tukang sapu masjid tadi. Dia begini-begini ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fadulluni ala qabrih. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fa'ata qabrahu, maka Rasul pun mendatangi kuburannya. Fa'salla alaih, lalu beliau mensolatkan dia di situ. Intaha. Tayyib. Dua hadis ini, khonafatina azakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bolehnya sholat di kuburan, mensolatkan jenazah seseorang yang telah dikubur. Jelas dan tegas dengan perbuatannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, berhujjah dengan riwayat ini. Ada pendapat yang lain yang mencegah, yang melarangnya. Tidak boleh mensolatkan jenazah itu di kuburan. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik wa Abu Hanifah wa Nakhai. Ada pula yang berpendapat dirinci. Kalau jenazah itu belum disolatkan sebelumnya, maka boleh disolatkan di kuburannya. Tetapi kalau jenazah itu sudah disolatkan sebelumnya, maka tidak boleh mensolatkan di kuburannya. Ini semuanya akwal, pendapat barakallahu fikum, namun yang sesuai dengan dalil adalah pendapat jumhur. Boleh mensolatkan orang yang telah mati, yang telah dikubur, disolatkan di kuburannya. Bahkan dalam hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jelas laki-laki tadi yang menyapu masjid yang mati sudah disolatkan jenazahnya oleh para sahabat, dan Rasul tetap mensolatkan di kuburannya. Menunjukkan tidak ada perincian apakah dia sudah disolatkan sebelumnya ataukah belum disolatkan, tidak ada masalah. Diperbolehkan mensolatkan jenazahnya di kuburannya setelah dia dikubur. Hadza warrajih. Sehingga yang sahih barakallahu fikum ialah pendapat jumhurul ulama, ini boleh. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, yang dibahas oleh para ulama kita adalah berapa lama jaraknya diperbolehkan mensolatkan dia di kuburannya setelah dia dimakamkan. Berapa jaraknya? Sehari, dua hari, tiga hari? Tentang masalah ini barakallahu fikum, ada beberapa riwayat. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, Mu'jabul Awsat, dari jalur Ismail ibnu Zakaria, dari Sulaiman Asy-Syaibani yang di atas. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan annahu shalla alaihi ba'da dafnihi fi lailatain. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mensolatkan jenazah dia di kuburannya dua malam setelah dikubur. Dua malam setelah dikubur. Namun kata At-Tabrani rahimahullah tafarrada bihi Ismail. Ini riwayat hanya Ismail yang meriwayatkan seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menghukuminya dengan syadz. Riwayat syadzah. Ganjil riwayatnya. Juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimahullah dari jalur Huraim Ibnu Sufyan. Dari Sulaiman Syaibani juga. Disebutkan ba'da mautihi bithalat. 3 malam setelah dia mati. 3 malam setelah dia mati. Ini pun juga demikian dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan riwayat syadzah. Ganjil. Datang lagi jalur yang ketiga. Juga dikeluarkan oleh Ad-Darqutni rahimahullah. Dari jalur Bishr Ibnu Adam. Dari Abu Asim. Dari Sufyan Al-Thawri. Dari Sulaiman Al-Syaibani. Disebutkan ba'da syahrin. Bahkan beliau mensolatkannya 1 bulan setelah pemakaman jenazahnya. Ini juga dihukumi sama Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai riwayat yang syadzah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, wa hadhihi riwayatun syadzah. Ini semuanya adalah riwayat yang syadz, yang ganjil. Yang menyebutkan 2 malam, 3 malam, 1 bulan. Ini semuanya riwayat yang syadzah. Beliau mengatakan, wasiyaqu turuqis sahihah yadullu ala annahu salla alaihi fi sabihati dafnih. Siyak hadith atau siyak jalur-jalur yang sahih menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mensolatkan jenazah itu pagi hari setelah dia dimakamkan. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sehingga dari sini, qanafidina azakumullah, diperbolehkan mensolatkan jenazah dia di kuburannya setelah dia dikubur, jaraknya tidak terlalu lama. 1 hari saja. Namun, qanafidina azakumullah, kalau antum mencermati lafaz hadisnya Abu Hurairah, menunjukkan enggak cuma sehari. Antum perhatikan dalam hadis Abu Hurairah ya ikhwan, anna aswada rajulan aw imra'atan kana yaqumul masjid famata wa lam ya'lam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mautih fa dzakarahu dzata yaumin. Kata-kata fa dzakarahu dzata yaumin, pada suatu hari beliau menyebut dia. Dia sudah mati. Sudah, para sahabat yang ngurus semuanya. Beliau enggak tahu dia telah mati. Suatu hari beliau menyebut nama dia. Ma fa'ala dzalikal insan? Apa yang dikerjakan oleh insan itu? Menunjukkan ada jeda waktu yang cukup lama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Sehingga ya sama dengan pembahasan yang sebelumnya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan masanya 1 bulan, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan selama-lamanya juga boleh, ada yang mengatakan selama jasadnya belum hancur, belum rusak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nama ikhwan, ala kulli hal, yang diinginkan sekarang ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah kebolehan mensolatkan jenazah seseorang yang telah dimakamkan di kuburannya. Kalau kepingin selamat, keluar dari khilafnya para ulama, disolatkan pada hari dia dikuburkan bagi orang-orang yang telat, atau keesokan harinya. Barakallahu fikum. itu selamat dari khilafnya para ulama. Kalau sudah dua hari, tiga hari, itu sudah ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Una barakallahu fiik. Nah, ada sebagian yang berpendapat bahwasanya masalah ini mensolatkan jenazah orang yang telah dimakamkan di kuburannya, ada yang mengatakan itu pendapat itu merupakan khususiyatun Nabi. Ada yang mengatakan itu merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini khonafti na'azakumullah harus ada dalil. Yang berpendapat itu merupakan khususiyatun Nabi, harus ada dalil tertentu khusus yang menunjukkan itu khususiyatun Nabi. Barakallahu. Kalau tidak ada, maka dihukumi umum untuk Nabi dan semua umatnya. Ada sebagian yang berhujjah dengan riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan penambahan lafaz setelah Rasul mensolatkan jenazahnya, Rasul mengatakan inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha 'alaihim bi salati. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan pada penghuninya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepadanya dengan sholatku ini. Ini dari jalurnya Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Naam ya ikhwan. Dengan kalimat ini, dengan tambahan lafaz ini, sebagian ulama berpendapat ini khusus untuk Nabi yang hanya boleh mensolatkan jenazah yang telah dimakamkan di kuburan, disolatkan di kuburannya hanya khusus untuk Nabi. Namun khonafatina azakumullah ini pendapat yang lemah juga. Kita bantah dengan hadis yang sama. Di situ Rasulullah SAW tidak sendirian dalam mengerjakan salat. Di belakang beliau ada para sahabat. Kata ikhwan, itu dari hadis Ibnu Abbas jelas, fa ammahum wasallu khalfah. Rasul mengimami mereka dan mereka salat di belakangnya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan tidak atau bukan termasuk khususiyatun Nabi alaihi salatu wasalam, dikarenakan Rasul tidak mengingkari para sahabat yang salat di belakangnya. Sehingga yang rajih, pendapat yang sahih barakallahu fikum, ini tidak khusus untuk Nabi. Ini untuk Rasul dan juga untuk umat beliau sepeninggalnya. Diperbolehkan mensolatkan jenazah yang telah dimakamkan di kuburannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini khunafatina azakumullah menunjukkan kepada kita perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai memperhatikan tukang sapu masjid. Luar biasa. Beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang sibuk dengan urusan umat. Kalau sekarang sibuk dengan urusan negara, sibuk dengan urusan banyak pihak, tetap ingat dengan perkara-perkara yang semacam itu. Yang nyapu masjid dan segala macamnya. Itu luar biasa perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kurang ada pada kita, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Semestinya memperhatikan yang semacam ini, khonafatina azakumullah. Naam. Kemudian khonafatina azakumullah, ini hadis menjelaskan kepada kita pula tentang keutamaan orang yang menyapu masjid. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in meremehkan kedudukan orang tadi. Haqqaru sya'na. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Bentuk pemuliaannya, beliau minta ditunjukkan mana kuburannya. Dan sebelumnya beliau mengatakan halla adzantum afala adzantumuni? Kenapa kamu tidak memberitahu aku akan kematiannya? Itu menunjukkan ihtimam. Dan bentuk pemuliaannya, Rasul minta ditunjukkan mana kuburan dia dan Rasul mensolatkan jenazahnya di kuburannya. Itu menunjukkan kemuliaan orang-orang yang membersihkan masjid. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwanatina azakumullah, dikarenakan sesuatu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu merupakan amal besar yang mengandung pahala besar. Sehingga jangan meremehkan tindakan yang satu ini, membersihkan masjid, menyapu masjid, mengepel masjid, barakallahu fikum. Sehingga antum jangan terbebani ketika mendapatkan tugas menyapu masjid, mestinya antum ihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amal yang mulia ini. Dan semestinya antum berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan tadi. Dikarenakan yang antum bersihkan, yang antum sapu, rumah Allah azza wa jal, tempat ibadah kaum muslimin, yang merasakan kenyamanannya adalah kaum muslimin. Apalagi yang ibadah di tempat ini adalah thullabul ilm, para pencari ilmu. Maka antum akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan amal-amal tadi. Barakallahu fikum. Nama khanafitin azakumullah. Hada wawih. Qara'na hadithain. Yang kita baca adalah dua hadith. Hadith Ibn Abbas. Wa hadith Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang dihafal adalah. Yang dihafal adalah. Kalau hadith Ibn Abbas telah lewat sebelumnya. Pernah. Lewat sebelumnya. Nah, maka yang dihafalkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hafal dua-duanya masya Allah. Ni'mar rajul huwa. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan dosa sahibul bitaqah yang berkaitan dengan Bani Adam seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain? Tidak ada pembahasan dalam hadis yang menyebutkan tentang hadisul bitaqah. Yang menjadi fokus pembahasan hadis itu ialah bahwasanya tauhid bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah tauhid itu lebih berat dan bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tolong dinasihati bagi para pengurus MTF khususnya yang masih ada perangai-perangai jahiliyah. Luar biasa. Apa itu? Seperti membela kebenaran atas nama suku. Dan kalau bukan sukunya dibantai habis-habisan. Yang betul saja. Dari bahasanya mengandung unsur mubalaghah. Kalau melihat pengurus-pengurus MTF, insyaallah enggak seperti yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Wajah-wajah mereka wajah-wajah yang teduh, barakallahu fikum. Insyaallah enggak demikian. Barangkali mungkin ketika itu kalau terjadi barangkali mereka ketika itu sedang guyon barangkali. Jadi dia seakan-akan marah tapi dia ketawa dalam hatinya itu. Mungkin begitu. Nah, insyaallah enggak demikian. Insyaallah enggak demikian. Dikarenakan mereka saya yakin dengan siyakin-yakinnya tahu hukum bab itu. Saya tahu kalau saya tanyakan kepada para pengurus MTF, bagaimana hukum bab ini? Tahu. Dijawab dengan rinci, dengan detail tentang tidak bolehnya. Hakata Musran? Aywa. Hakata Arifin? Aywa. InsyaAllah demikian ya. Saya tahu mereka semua. Saya kenal mereka semuanya barakallahu fikum. Enggak demikian insyaAllah. Terkadang sebagian ikhwan kalau membuat laporan, itu mubalaghahnya luar biasa. Dan biasanya yang melapor itu orang-orang yang ada sesuatu, ingin melampiaskan kepada orang lain tapi pakai nama saya. Nah, ini yang harus dicurigai. Kalau terjadi nanti saya bantai antum habis-habisan. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Kebanyakan di kalangan orang-orang awam, mereka menaburi bunga di atas kuburan. Apakah mayat dalam kuburan merasa tersiksa dengan tindakan mereka? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Yang jelas tindakan mereka yang menabur kuburan di atas, menabur bunga di atas kuburan, itu tindakan yang tidak dibenarkan. Tasyabbul kufar. Adapun tindakan Rasul SAW yang menanam pelepah kurma di belah dua, itu khusus untuk Rasul SAW. Tahu dari mana? Dikarenakan Rasul mengatakan mereka berdua sedang diazab. Dan semoga Allah meringankan azab mereka dengan ini selama belum kering. Itu menunjukkan khususiyatun Nabi alaihi salatu wasalam, belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka berdua sedang diazab. Wallahu taala alamu bis-shawab. Tafadhal, al-mu'adhdhin yu'adhdhin. Baik. Ada yang bertanya, dari sisi mana melihat Allah Azza wa Jalla di jannah disebut ziyadah dalam keadaan Allah Ta'ala juga dilihat kaum mukminin di pada mahsyar? Kok dari sisi mana? Itu penafsirannya Rasul alaihi salatu wasalam terkait dengan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata-kata ziyadah ditafsirkan langsung oleh Rasul dengan an-nadharu ila wajhillah. Ya jangan tanya dari sisi mana. Itulah penafsirannya Rasul SAW. Kamu terima baik-baik. Barakallahu. Apakah boleh memakan makanan yang dicap halal, kemudian di komposisinya terdapat minyak babi? Loh kok bisa ada minyak babi dikatakan halal? Ini dua perkara yang kontradiksi. Halal ada minyak babi. Tidak mungkin ya. Yang jelas hal-hal yang semacam itu ditinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bikin kamu ragu kepada perkara kamu tidak ragu. Minimal dikatakan syubhat. Kalau dipastikan itu ada kandungan babinya, maka dikatakan haram. Barakallahu. Terkait dengan riwayat tadi, laki ataukah wanita yang menyapu masjid, rawinya ragu, rajul au imra'ah. Barakalawikum. Kalau seandainya dia adalah wanita, maka itu menunjukkan bolehnya wanita tinggal di masjid, wanita yang sebatang kara tinggal di masjid dengan persyaratan di ruangan tersendiri, dan yang kedua aman dari fitnah. Itu jelas, aman dari fitnah. Dan menunjukkan pula barakalawikum bolehnya seseorang wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Dikarenakan yang namanya wanita tinggal di masjid pasti mengalami kebiasaan perempuan tadi, dan dia di masjid, sehingga menunjukkan bolehnya wanita masuk ke masjid, tinggal di masjid dalam keadaan dia sedang haid, tapi dengan persyaratan harus dijaga kebersihannya. Para keluarga. Nah, apa hukum mensolati jenazah yang semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat? Dilihat kalau misalkan dia sudah dikatakan kafir dengan itu, maka jangan disolatkan. Ala kulli hal, yang semacam ini fa'lamtina azakumullah al-aula, lebih layak untuk kita dan juga untuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada tidak mensolatkannya sebagai bentuk pelajaran bagi yang lain. Bagaimana hukum menunda qada puasa di tahun ini dikarenakan sedang menyusui, dan jika si ibu berpuasa sangat berat ia rasakan, bahkan bisa memadharatkan dirinya? Tidak ada masalah walaupun dia harus menunda sampai pada tahun berikutnya, tidak harus selesai pada tahun ini atau sebelum datang Ramadan berikutnya, dan dia banyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kekurangan dan kelemahan dirinya. Kemudian dia punya azam yang sangat kuat untuk segera mungkin menyelesaikan utang puasanya. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada tanggungan lagi. Yang namanya puasa perkara berat, apalagi sendirian puasanya. Lebih ringan ketika puasa dengan yang lain. Tapi yang namanya tanggung jawab, barakallahu fikum, yang namanya hutang, diusahakan sekuat tenaga. maka diminta bagi suaminya untuk membantu istrinya mengqadha puasanya. Ditemani misalkan Senin Kamis, suaminya niatnya puasa Senin, istrinya qadha. Kamisnya suaminya niat puasa hari Kamis, istrinya qadha. Sehingga ada teman meringankan beban dia untuk itu, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ada yang minta dinyalakan kipasnya, kepanasan namanya. Kenapa dimatikan? Pengaruh ke rekamannya? Oh, enggak kuat isinya. Kalau dinyalakan satu enggak bisa. Oh, rangkaian. Ya isfiru. Barakallahu fikum. Atau diganti yang kecil-kecil dimatikan, yang gede yang dinyalakan. Itu mungkin ya. Nah, Evan, diatur saja. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuk soft sholat jenazah ketika di kuburan? Sebagaimana biasanya? Ketika dia sendirian langsung. Langsung sendirian. Kalau jenazah laki-laki di bagian kepalanya. Kalau perempuan bagian tengah-tengahnya. Kalau misalkan dia lebih dari satu, imam di depan, makmum di belakang. Sebagaimana biasa para keluarga. Jika seseorang mencuri. Ini menunjukkan banyak yang mencuri. Nggak seutuhnya ya, Pak. Ada yang mencuri. Jika seseorang mencuri barang temannya, lalu setelah berlalu waktu lama dia sadar. Alhamdulillah dia sadar. Tapi kelamaan sadarnya. Mestinya langsung sadar. Nggak boleh. Punya haram. Gitu. Allahul musta'an. Dan mengembalikan barang yang dicurinya. Namun sang pencuri belum meminta halal dari pemilik barang yang dia curi. Apakah taubatnya akan diterima dalam keadaan dia belum meminta halalnya? Tapi Evan, terkait dengan masalah ini, langkah yang dia tempuh sudah benar, mengembalikan barang curian. Di samping dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dia meninggalkan tindakan tadi, jangan mengulangi lagi, menyesal dan segala macam, dia mengembalikan barang curian tadi. Adapun meminta halal, itu melihat kondisi. Maslahat atau tidak. Orang tadi yang dikasih tahu bakal senang, bakal mengikhlaskan atau bakal memunculkan sesuatu yang membahayakan. Dikasih tahu, afan ya akhi, yang mencuri barang itu adalah saya. Langsung dia marah besar. Yang semacam itu dipertimbangkan baik-baik para kulit. Selangkah dia sudah betul mengembalikan barang tadi. Mengembalikan barang tersebut kepada sang pemiliknya para kulit. Apakah orang yang hendak meninggal dunia dia bisa melihat malakul maut yang hendak menjemput nyawanya? Wallahu a'lam. Yang setahu saya dalam riwayat dia bisa melihat roh yang dicabut. Tabi'ahul basar. Inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Diikuti oleh pandangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah orang gila yang mati perlu disolati? Masya Allah. Disolatkan ya, Evan. Dia mukallaf. Barakafikum, apalagi dia semasa hidupnya dalam keadaan sadar, gilanya itu baru muncul. Maka dia mukallaf. Disolatkan, barakafikum. Disolatkan. Selama dia muslim, disolatkan. Tolong dinasihati para santri khususnya MTF yang suka apa ini suudzon kepada gurunya sendiri seperti yang di pertanyaan barusan tadi. Nah kan, jadi tolong diciptakan suasana yang bagus antara guru sama santri. Santrinya tidak boleh suudzon sama guru, gurunya harus sayang sama santri, gitu loh. Ya, dan santri itu harus memiliki as-sabr. As-sabr ala jafail muallim. Harus sabar dalam menghadapi kekakuan pengajarnya. Pengajar tidak semuanya sama, berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang tegas, ada yang halus, ada yang masya Allah. Beda-beda. Sehingga sang murid harus sabar dalam menghadapi itu semuanya. Barakallahu fiikum. As-sabr ala jafail muallim. Dihikayatkan dari Al-Amash rahimahullah. Al-Amash ini rahimahullah, kalau beliau taklim, beliau biasa meludah ke sebelah kiri. Taklim. Dan beliau kalau taklim tidak boleh ada seseorang pun yang bersuara atau yang bergerak yang menimbulkan gesekan suara. Ada yang bersuara, bergerak, ilahuna. Al-Amash dikatakan ada cacat pada mata. Suatu kali ada seorang pemuda semangat datang ke masjidnya Al-Amash. Semangat dia. Saking semangatnya dia cari tempat yang paling depan. Qadarullah di sebelah kirinya Al-Amash. Tidak tahu dia. Udah. Mulai taklimnya. Dimulai dikit-dikit. Kaget dia. Saya dirudai. Dia mau bergerak. Ya lanjut. Sebenarnya mendiamkan dia. Ya sudah. Dia baru paham. Ini kalau ada gerak suara, bubar majlisnya. Ya sudah. Ya dia dengan dia kelas. Talib. Talib. Itu disebutkan oleh mereka contoh as-sabr ala jafail muallim. Jangan kemudian lapor kepada orang tua. Bi, saya diludahi sama Ami. Nah, jangan begitu. Antum harus sabar. Mesti ada sebabnya. Kok meludah? Ya salahnya antum sendiri. Kenapa sebelah kirinya dia? Sudah ngerti dia kalau meludah sebelah kiri, sebelah kirinya. Ya dapat. Baraklah itu. Nah, itu perhatikan baik-baik pemuda tadi. Begitu sabarnya menghadapi kondisi yang semacam itu untuk mendapatkan ilmu sang guru. Barakallahu fikum. Kakek ana sudah meninggal, Allahyarham. Tapi ana belum mensolati kakek ana. Apakah ana cukup doa saja? Iya, cukup doa saja. Doakan kebaikan, doakan rahmat, doakan maghfirah untuk kakek dan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah mempertanyakan terkait dengan ahkam syar'iyah atau terkait dengan ahkam ta'abudiyah dengan kata-kata bolehkah? Hal yajuz kada wa kada? Diperbolehkan. Itu perkara yang umum dan biasa di kalangan kaum muslimin dengan para ulama dan para masyayikh. Kalau itu membaca fatwa ulama terkait dengan kismul ibadat, terkait dengan bab-bab masalah ibadah, banyak pertanyaan di digunakan dengan bahasa hal yajuz. Apakah boleh? Apakah boleh? Itu bukan kemudian menuju ke arah terkait dengan perkara-perkara bid'ah, bukan. Untuk mengetahui hukumnya. Kalau ternyata hukumnya boleh, dikerjakan dengan dalilnya. Kalau ternyata enggak boleh, ya jangan dikerjakan. Juga dengan dalilnya. Sehingga takbir, pengungkapan pertanyaan dalam perkara ibadah dengan boleh atau enggak boleh, enggak ada masalah. Atau dengan hukum, apa hukumnya? Enggak ada masalah. Bagaimana bimbingan syar'i dalam bab ini juga tidak ada masalah. Itu semuanya tidak ada masalah, barakallah. Tidak sampai mengarah ke arah sana. Nah, barakallah. Saya ada usul, Ustaz. Bagaimana kalau masjid kita diberi karpet biar lebih nyaman ketika sholat? Masya Allah. Masya Allah. Ada yang bisa menjadi penjamin? Jaminan yang pertama adalah kebersihan. Di atas kita banyak hewan-hewan penyerang. Nah, kadang tai jejak turun. Kadang codot masuk keluar itunya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ada penjamin untuk membersihkannya? Kalau sekedar pengadaan karpet, insya Allah bisa. Banyak insya Allah teman-teman kita atau pihak-pihak kita yang bakal ta'awun untuk pembahasan karpet. Insya Allah. mau yang warna merah, warna warna hijau, warna biru, ketebalan 1 cm, 2 cm, 5 cm, insya Allah. Tapi dengan jaminan, apakah ada yang menjamin kebersihan? Kita jangan lupa juga ada anak, teman-teman kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu. Yang kadang gak pakai sandal dari bawah langsung naik. Wah, kalau dikasih karpet untuk serbet, untuk koset itu nanti karpetnya, baunya. Ada jaminan antum tidak meninggalkan sakan? Tahu-tahu eksodus semua. Dari sakan, sepi sakannya. Pada kemana? Tidur di masjid. Kenapa? Nyaman, Ustaz. Karpetnya empuk, tinggal dikasih bantal, kipas angin nyala, masya Allah. Bau iler kabeh. Allah Ustaz. Ada yang menjamin? Ada yang menjamin? Itu ide yang sangat bagus. Terutama untuk bagian imam ini. Bagian imam ini seringkali yang gak dapat perhatian pembersihan. Bersih semua pas bagian imam, masya Allah. Kotor kabeh. Sujudnya jadi setengah hati. Ada yang jamin? Bawa diam saja. Siap, ada tim pembersih masjid. Gimana siap? Hah? Oh, sementara belum. Siapnya enggak berani. Sementara belum. Nah, itu masalahnya ya. Barakallahu fikum. Jadi bukan permasalahannya Mas enggak ada kemampuan, tapi terkait dengan pertimbangan tadi. Tapi mungkin nanti bisa kita sampaikan kepada mudir. Barakallahu fikum. Kalau beliau punya pandangan demikian, insya Allah kita upayakan. Paling nanti sampai di tiang itu aja. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sana dibiarkan kosong, supaya nanti dikasih koset sebelah sana. Jika begitu naik, dalam keadaan sudah bersih. Nah, gitu ya. Tapi harus siap kebersihannya. Insya Allah, tenang aja. Afwan Ustaz, apakah kita tetap memperhatikan maslahat dan mafsadat tatkala kita memperingatkan awam, orang-orang awam yang senang terhadap TV rojak? Jawabannya iya. Harus ada pertimbangan maslahat dan madharat. Terkait dengan TV rojak, itu sama dengan bab-bab kemungkaran-kemungkaran yang lain. Yang namanya ingkarul mungkar, apapun bentuk kemungkarannya, harus ada pertimbangan maslahat dan mafsadat, terutama terkait dengan orang-orang awam. Barakallahu fikum. Tema apakah yang pas untuk kita sampaikan kepada masyarakat tatkala kita diminta ngisi ketika Ramadan nanti, insyaallah. Masya Allah. Semangat. Itu namanya punya semangat untuk menyampaikan ilmu. Temanya barakallahu fikum menyesuaikan kondisi masyarakat antum. Dan antum harus berupaya menjauh dari perkara-perkara yang memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Temanya harus pas sesuai dengan masyarakat, pembahasan juga demikian, istilah-istilah juga demikian. Jadi antum harus tahu betul bagaimana kondisi masyarakat antum. Dan itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau masyarakat antum itu awam, background-nya dia background sufiah. Tapi dia senang sama antum. Diminta untuk taklid dan segala macamnya. Maka antum harus paham baik-baik keadaan tempatnya antum tadi. Tatkala antum mengisi pembahasan tentang masalah tauhid, antum menggunakan bahasa ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Tapi tambah kata-kata karena Allah, ibadah karena Allah, ibadah untuk Allah. Sama dengan tauhid. Kalau mereka mendengarkan kata-kata tauhid, itu agak sedikit kurang familiar. Kalau syirik, tidak ada masalah. Syirik, syirik, syirik. Itu mereka masih lumayan. Ketika itu menyinggung pembahasan masalah bid'ah. Nah, untuk sementara mungkin itu belum bisa mengatakan kata-kata bid'ah. Itu berarti melanggar Islam. melanggar bimbingan Islam, tidak sesuai dengan contoh Rasul, begitu ya. Jangan menggunakan bahasa bid'ah. Maka langsung, wah, merasa kurang nyaman dengan bahasa semacam itu. Wah, kata. Itu antum harus tahu, Pak, betul-betul terkait dengan kondisi masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Tema-tema yang memasyarakat, tema-tema yang umum, tapi ada penekanan-penekanan terkait dengan masalah tauhidullah dan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Saya paham ya? Nah, jadi jangan langsung bicara masalah TV Rojak, Radio Rojak, langsung ceramah terkait dengan masalah sikap ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah. Wah, kenceng begitu dikasih contoh. Di antara contohnya di zaman sekarang ini, Radio Rojak, TV Rojak, bikin rusak akidah umat. Wah, marah-marah. Itu tidak hikmah para pelaku. Itu kan mungkar, Ustaz. Apakah yang namanya mungkar hanya TV Rojak dan Radio Rojak? Yang lain banyak. Dan sama dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Antum harus ingkari dengan pertimbangan maslahat dan madharat. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, dahulu ada seseorang yang pernah berjanji kepada seorang wanita untuk menikahi. Namun setelah laki-laki tadi mengenal dakwah, dia berpikiran dan untuk menikahi perempuan yang lain dengan alasan perempuan yang sebelumnya masih awal. Apakah ada kafarah yang harus ditebus oleh sang laki-laki tadi? Tergantung. Kalau dia sudah mengucapkan kata-kata sumpah, demi Allah aku akan menikahi kamu, ternyata dia pandang ada yang lebih baik, maka dia harus batalkan sumpahnya dan membayar kafarat sumpahnya, dan dia datangi yang lebih baik, dia kerjakan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Cuman dari pembahasannya itu masa lalu, mungkin dia pernah gitu sama orang ya. Itu insya Allah seingat saya sih belum sampai tingkatan sumpah. Sehingga tinggalkan jauh-jauh perempuan yang masih awam tadi. Jangan dimasukkan dalam filenya kamu. Semuanya dihapus, semua dihilangkan. Nomor apa sekarang dihilangkan, semuanya sudah lupakan. Ganti yang baru, yang salihah, yang salafiyah, yang memiliki ilmu din. Wa hakadha barakallahu fiik. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Ada lagi yang usul. Bagaimana kalau masjid kita diberi gipsum agar tidak terasa lebih panas? Masya Allah. Yang sebelah mana ya, Ikhwan? Oh, yang sebelah sini. Kasih gipsum gitu ya. Sut gitu. Wah, saya rasa tambah panas ya, Ikhwan. Ya kenapa? Karena lubangnya kecil. Udaranya kurang masuk. Iya. Gitu ya. Tambah panas. Gimana ya, Ikhwan? Kecuali kalau itu punya usul yang lain. Ada usul, Ustaz. Kasih gipsum, kemudian ditambah lagi jendela di sebelah sana, Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi yang tidak ada apa kaca-kaca itu, jendela, jendela, jendela, jendela, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Jadinya ada udara di atas dan udara jendela. Gitu. Masya Allah. Kalau saya punya usul. Pengetahuan usul saya punya usul. Bagusnya ini dibikin masjid semuanya. Lantai satu, lantai dua. Barakallahu fikum. Semua dibikin masjid, dua lantai. Salatnya di bawah, anak-anak di atas. Biar enggak ganggu kekhusyuan salat. Dikasih karpet. Hah? Dikasih AC. Masyaallah. Dikasih karpet. Nah, yang nanti yang sebelah sininya mau dikasih gipsum, mau di apa terserah. Insyaallah barakallahu'alaikum, usulnya antum itu baik-baik ditampung semua, dan memang target pembangunan kita masih panjang, kita masih menyelesaikan yang MTQ sana. Banyak doa antum doakan, dibantu dengan doa barakallahu'alaikum supaya bisa selesai dengan baik MTQ sebelah sana. Antum belum memikirkan gedungnya MTF. MTF sampai sekarang masih dompleng gedung MTQ. Wah. Hah? Ya apa ya? Nah iya. Itu belum dipikirkan. Harus memikirkan gedung MTF. Atau nanti akan kita rubah. Gedung 3 lantai MTF semuanya. Itu kalau MTF-nya bagus. Menghasilkan bobot-bobot yang bagus. MTF semuanya. Kita robak semuanya. MTQ-nya mah dibikinkan sendiri. MTQ-nya nanti. Lebih ringan gitu ya. Al-Fahim, imma MTF, imma MTQ ikhwan membutuhkan satu gedung lagi. Ya'arakulahikum. Syabab, kalau semakin banyak, ya ada penambahan unit. Tidak mungkin ditumpuk kayak pindang begitu di situ. Ya gitu ya. Nah itu, masih ada lagi. Ya'arakulahikum. Sehingga masih panjang. Itu semua sudah selesai, baru kemudian memikirkan masjid. Gitu ya, jadi sementara sabar. Sebelah itu saja setengah mati, gimana cara memikirkannya supaya jangan banjir, barakallahu. Yasbiru, banyak doa, barakallahu. Mudah-mudahan ke depan dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, semua unit terbangun dengan baik, barakallahu, sehingga semuanya nyaman, tidak saling bertumpuk di dalam sebuah gedung. Barakallahu fikum. Dan saya yakin juga nanti ketika yang MTQ-nya sudah jadi bagus peker gitu ya, TN bakal komplain. Masa MTQ-nya sebagus itu, TN-nya enggak bagus. Komplain juga. Kayak sudah kayaknya bikin yang di sebelah sana TN semuanya dibikin. Ah, gimana lagi gitu ya. Wallahu a'lam. Jadinya ya masih panjang urusannya ya, Pak. Ya sallallahu al umur, mudah-mudahan semuanya lancar, yang penting belajarnya yang rajin. Gedungnya bagus tapi santrinya malas ya, enggak ada gunanya ya, Pak. Belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh, bagian antum itu belajar murojaah, menghafal yang bagus, jadi santri yang baik. Urusan begini-begini serahkan kepada yang menanganinya. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.